hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dasar sebagaimana telah dilemahkan oleh ulama ahli hadis. Sedangkan yang menguatkan hadis ini al-fuqaha. Di sana ada ahli hadis, ada al-fuqaha. Al-fuqaha mengambil ini hadis tanpa diperiksa sanadnya. Ketika melihat ada di beberapa resensi Islam, begitu diambil oleh mereka tanpa diperiksa rawi-rawi tersebut. Tetapi ahli hadis yang kerjanya memeriksa mereka, sampai ada buku-buku, bukit kutu berrijal, buku-buku khusus, mungkin kalau dikumpulkan satu masjid ini penuh, berbicara tentang nama rawi-rawi. Bagaimana rawi ini? Bagaimana dia hafalannya? Apakah dia ini hafalan yang terus kuat sampai dia meninggal dunia, ataukah berubah ketika umur 60 tahun? Itu dicatat. Oh, ketika umur 60 tahun, ikhtalata fi akhirih. Mulai berubah hafalannya di akhir hayatnya, dicatat tahun berapa dia berubah hafalannya. Sehingga hadis-hadis yang dia sebutkan setelah berubahnya hafalan dia, itu dicatat oleh ulama. Oh, yang hadis ini, hati-hati. Ini semua tercatat. Sehingga para ulama ahli hadis yang kerja siang dan malam keliling, meninggalkan dunianya, memeriksa hadis-hadis ini, mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, maka kita mengatakan bahwa hadis ini yang lemah. Kemudian, yang kedua, kita sudah tahu hadis riwayat Tariq ibn Asyam yang mengatakan ketika kepada ayahnya, ya abati, ayahnya sahabat, sallaita khalfa Rasulillah wa khalfa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, akanu yaqnutuna fil fajr, wahai ayahku, engkau telah salat di belakang Rasulullah dan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang khulafa ar-rasyidin, ya, apakah mereka itu dulu berkunud di salat fajar? Jawaban mereka sahabat ini, ay bunai muhdats, wahai anakku, muhdats yaitu perkara yang baru dan diada-adakan. Ini jawaban yang kedua. Yang ketiga, hadis Allah doa Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man atait wa tawallani fi man tawallait. Ini adalah doa qunutul witr. Sebagaimana di dalam riwayat hadis Hasan ibn Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Imam Abu Dawud rahimahumullah, bahwa Al-Hasan ibn Ali mengatakan, "Allamani jaddi kalimatin aquluhunna fil witr." Terus dia sebutkan doa, kalimat doanya itu, "Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait," sampai akhir doa. Doa ini adalah doa qunutul witr. Sehingga kita mengatakan bahwa di dalam Islam hanya ada dua jenis qunut. Qunut nazilah, ya, dan yang kedua qunut witr. Qunut nazilah yaitu qunut ketika turunnya nazalat musibatun minal mata'i, seperti bencana alam, kelaparan, peperangan, ya. Ini qunut nazilah. Doanya terserah keadaan di tempat itu. Meminta apa yang dia mau untuk menghancurkan lawan, untuk mengangkat musibah yang terjadi, penyakit wabah yang ada, seperti yang dibaca oleh imam kita, Allahumma rfa'annal bala wal waba wal fitan. Boleh seperti ini, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa izzil Islam wal muslimin, dan seterusnya doa-doa yang meminta kepada Allah untuk segera diangkat musibah itu. Ini qunut nazilah. Caranya dilakukan oleh Rasulullah di 5 waktu. Qunut nazilah fi khams salawat. 5 waktu dikerjakan oleh Rasulullah dengan mengangkat tangan, dan para makmum juga ikut mengangkat tangannya dan mengatakan amin, amin, diaminkan. Ini dinamakan qunut nazilah. Sehingga wallahu a'lam bishawab, sebagaimana telah dijelaskan di dalam penjelasan yang lalu, bahwa sebaiknya dengan adanya hadis-hadis yang sudah kita dengar, hendaknya kita mengembalikan itu kepada sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, yeah. Dakwah yang malam kemarin, yeah. Itu Ustaz menceritakan satu anak saya, Bapak, yeah. Saya minta penjelasan. pengertian daripada kata bahasa. Anak tanya bapak, bahwa ya bapak, apakah waktu Rasulullah sholat subuh? Ya bapak, jawab bapaknya bahwa itu tambahan. Ya, itu tambahan. Pengertian tambahan ini, bagaimana pengertian tambahan? Jawaban bapak ini terhadap anak, bahwa itu tambahan. Iya. Insyaallah muhadirah hadirin sabar dikit ya. Ya, sabar sabar. Insyaallah baik. Apa itu arti kalimat muhdats? Di dalam hadis yang lainnya, hadis Arba' bin Sariyah dan yang lainnya, apa kalimat muhdats itu dijelaskan oleh Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كلمة محدث itu adalah kalimat yang menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang baru, tidak ada sebelumnya. Muhdath sesuatu yang diada-adakan, tidak pernah dicontohkan oleh orang-orang yang sebelumnya. Ini arti kalimat muhdath sebagaimana di hadis yang lain, iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini hadis Arba' Ibn Sariyah dan yang lainnya ketika Rasulullah berkhutbah mengucapkan kalimat ini terus. Sehingga itulah juga yang dijelaskan oleh Ibn Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad ketika menjelaskan perkara kunut, dan terlalu panjang untuk saya jelaskan. Di sana dibantah dari banyak cara, tapi insyaallah cukup yang bisa dipahami oleh saudara-saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya hanya bisa menasihati kaum muslimin untuk selalu berlapang dada dan mengkaji permasalahan itu dengan ilmiah berdasarkan hadis-hadis dan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته. الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لنجدكم بعد فتجرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya ingin menyelesaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini, dan tadi malam kita telah membaca lanjutan daripada hadis Sayyidah Aisyah yang panjang yang menyebutkan beberapa atau tata cara, sebagian dari tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang terakhir kita baca adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang tempat-tempat yang diangkat di sana kedua tangan dengan bertakbir. Di dalam hadis kemarin kita telah mengetahui ada tiga tempat yang disebutkan. Yang pertama adalah ketika takbiratul ihram, kemudian yang kedua ketika mau rukuk juga mengangkat tangan Allahu Akbar, yang ketiga ketika bangkit dari rukuk juga mengatakan sami Allah liman hamidah sambil mengangkat tangannya. Dan nanti ada tempat yang keempat, kita akan melalui pada hadis yang berikutnya dari bab ini. Kemudian kita kemarin sudah menjelaskan tata cara mengangkat tangannya juga. Ada dua cara mengangkat tangan. Yang pertama, dalam hadis yang kemarin kita baca bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sampai berhadapan dengan pundaknya begini, Allahu Akbar. Ini yang pertama. Kemudian cara yang kedua sebagaimana di dalam hadis Malik bin Suwayd muttafaqun alaihi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya sampai menyentuh daun telinganya, Allahu Akbar. Atau begini, Allahu Akbar. Itu keduanya datang dari hadis yang sahih dan boleh dilakukan, terserah para muslim mana yang dia lakukan. walaupun yang lebih baik dilakukan keduanya, sekali begini tidak apa-apa, supaya tidak ada satu sunnah pun yang ditinggalkan. Kemudian kita akan memasuki pada, kemarin kita sudah mengetahui beberapa jenis duduk yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, dan sempat kita permisalkan. Kemudian di malam ini kita akan memasuki hadis Abdullah bin Abbas yang berkaitan dengan masalah sujud, tata cara bersujud. Hadis ini keseluruhannya, yang satu hadis berbicara tentang khusus tentang sujud, kalau yang kemarin tentang mengangkat tangan. Kemudian yang sebelumnya hadis Aisyah umum, mulai dari rukuknya, cara rukuknya, sujud, i'tidal, kemudian duduk di antara waktu tasyahud. Hal malam ini wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjud ala sab'ati a'zum ala al-jabhati wa ashara biyadihi ila anfi wal yadain wal rukbatain wa atraf al qadamain. Kata Rasulullah SAW dari hadis Abdullah bin Abbas yang Allah telah meridhai dia dan ayahnya, bahwasanya Rasulullah berkata, umirtu, aku diperintahkan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud di atas atau berlandaskan atas 7 tempat dari bagian tubuh ini. Yang pertama adalah jabha. Jabha itu ini. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan alal jabha, dia mengisyaratkan dengan tangannya dan menyentuh hidungnya. Alal jabha begini. Ini yang pertama. Yang kedua wal yadain, yang dimaksud al-kaffain. Ini. Yang ketiga, apa ini sudah ada pada di tiga. Dia Rasulullah mengatakan sab'ah, 7. 1 2 ini tambah 2 menjadi 3. Terus 2 lutut menjadi berapa? 5. Ditambah 2 kaki menjadi 7. Kemudian ada semuanya keterangannya masing-masing. Mengenai bersujud, bagaimana kalau seandainya hidung tidak menyentuh kepada tanah atau lantai? Tentunya kita mengatakan bahwa wajib untuk hidung ini disentuhkan kepada lantai dengan dalil isyarat Rasulullah ketika mengatakan begini. Dan ini difahami oleh para ulama tentang wajibnya juga menyentuhnya hidung ke lantai. Kemudian yang kedua, dengan dua tangan ini, meletakkan dua tangan di atas lantai. Kalau sujud kebalikannya ruku. Kemarin kita katakan di dalam ruku bahwa tangan memegang kedua lutut dengan dalam keadaan membuka. Di dalam hadis dikatakan yufarriju al-fadhi'ahu, mengembangkan jari jemarinya ini dengan begini, menyentuh kedua lututnya. Tetapi sujud sekarang tidak. Di dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah merapatkan tangannya begini. Ya, ini cara yang pertama. Jadi tangan tidak dikembangkan sebagaimana kita memegang lutut, ya, karena berruku itu membutuhkan posisi yang kuat. Sampai kadang-kadang ada orang terjatuh ketika ruku, ya, meleset karena tidak dipegang dengan kuat. Tetapi sujud sebaliknya, dirapatkan oleh Rasulullah tangannya begini dan menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat. Kemudian yang kedua, kata cara sujud, bahwa Rasulullah kalau bersujud bagaimana dijelaskan di dalam hadis yang lainnya, hatta yura bayad ibtayhi, sampai terlihat putihnya dua ketiak Rasulullah, karena kadang-kadang Rasulullah, karena Rasulullah miskin, itu bajunya tidak sebagus baju yang saya pakai, ya. Itu kadang-kadang terlihat pakaian para sahabat betul-betul minim mereka itu pakaiannya, ya, sekedar menutup lah. Kadang-kadang Rasulullah memakai baju sekedar tertutup sininya saja, ya, sampai begini saja. sehingga kalau dia bersujud terlihat putih ketiaknya. Kenapa sih kok putih? Padahal kenapa, kemana itu rambut ketiak? Nah, ini sekarang kaum muslimin masa ya sebenarnya disunnahkan bagi kaum muslimin untuk mencabut bulu ketiak sebagai salah satu dari fitrah. Sunnah yang fitrah itu ada 10, diantaranya dengan memotongnya kuku setiap hari Jumat disunnahkan, ya, karena dengan kukunya bisa bersarang penyakit, ya. Yang kedua disunnahkan juga berkitan, bahkan ada yang mengatakan wajib berkitan itu, ya, dan itu yang benar, wajib berkitan bagi kaum muslimin. Kemudian juga diantara sunnahnya, ini sebenarnya ada di bab thaharah, Allah alam sudah dibahas atau belum di bab thaharah? Sudah dibahas, ya. Ini kaum muslimin seharusnya begitu, ya, sehingga Rasulullah mencontohkan kepada kita seperti itu. Baik, kemudian itu cara bersujud. Kemudian kedua kakinya di atas kedua kaki, setelah dua tangan kaki, kemudian lutut. Kalau lutut tidak jadi permasalahan. Yang ketiga atau yang berikutnya kaki, kedua kaki itu diletakkan dengan jemarinya diarahkan ke kiblat juga, dan harus disentuhkan ke bumi. Kita sering lihat kaum muslimin sering diangkat satu, kadang-kadang ya ini sudah menyalahi. Rasulullah mengatakan umirtu, saya diperintah, kata Rasulullah. Yaitu oleh siapa yang memerintahnya? Allah. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala al-jabhati wa ashara ila anfihi wa ala al-yadaini wa al-rukbataini wa al-qadamain. Sehingga ini perintah dari Allah melalui Rasulnya dengan cara seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu sebenarnya sebagai penerjemah Al-Quran, sebagai penjelas yang menjelaskan Al-Quran, dan diterima ini oleh para sahabatnya. Ketika diperintahkan untuk berhaji, tidak ada di Al-Quran tata cara haji. Ya, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, ya, kemudian melempar, itu tidak ada semua di Al-Quran. Di Al-Quran cuma ada ayat perintah walillahi 'alan nabi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan wajib bagi manusia yang kaum muslimin untuk berhaji untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Tata caranya bagaimana? Rasulullah menerjemahkan dan menjelaskan Al-Quran ini. Ini berwudu juga. Di Al-Quran ada perintah mencuci muka, tetapi tidak ada di sana kemur, berkemur-kemur di Al-Quran, atau memasukkan air ke hidung juga tidak ada. Sehingga Rasulullah yang menerapkannya dan mencontohkannya kepada kita. Dan bersujud ini kedua telapak kaki itu dirapatkan, tidak direnggangkan, tetapi dirapatkan menyentuh satu dengan yang lainnya. Sebagaimana juga itu dijelaskan di dalam hadis yang lainnya, insyaallah kita akan membahas lebih luas lagi pada tempatnya nanti. Ini yang berkaitan dengan sujud. Dan tadi malam sempat kita singgung bagaimana doa-doa sujud macam-macamnya, nanti ada bab khusus yang membicarakan tentang itu juga. Hadis yang berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum saya lanjutkan ke hadis yang ini, apa ada yang perlu disampaikan atau iya? Yeah. Saya memulai takbir. Kalau juga tidak ada itu dapat juga, tapi belum takbir. Saya masih lihat. Iya. Tapi kan yang kita tahu masih lihat itu berbagai lapisan yang besar. Sedangkan kata-kata itu bahwa itu takbir. Yang kedua apa masalah sujud? Yang biasanya kan selama ini para ulama itu mengatakan bahwa yang di bawah duluan, yang duluan, karena tangan sudah Turunnya. Kan dia ada yang tahun di luar. Ada. Ada. Lutut di luar. Iya. Mengenai yang kedua mungkin saya jawab dulu. Bagaimana cara turun ke sujud? Ini juga diantara permasalahan yang sempat diperbincangkan panjang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk turun ke sujud seperti turunnya unta ketika dia berdiri terus mau duduk. Karena unta itu menurunkan kedua tangannya dahulu. Hadisnya berbunyi, "Idza nahadtum ila sujud fala tanhadu kama nahadha al-ba'ir atau kama qala alaihi salatu wasalam." Seperti itu. Kalau kamu turun ke sujud, janganlah kamu turunnya itu seperti turunnya ba'ir. Ba'ir itu unta. Ya. Ketika dia akan duduk. Sekarang jadi permasalahan dibahas panjang sekali. Bagaimana turunnya unta itu? Yang turun tangannya dulu atau lututnya dulu? Ini di kalangan para ulama yang mereka tiap hari hidupnya juga sama unta, top juga berbeda pendapat. Mana tangan unta? Mana lututnya? Ini yang jadi permasalahan sekarang. Di kalangan Arab sendiri berbeda pendapat masalah ini. Sehingga wallahu a'lam bishawab. Kalau saya jelaskan dalil masing-masingnya dari segi bahasanya akan terlalu panjang, tetapi saya hanya bisa mengatakan yang saya yakini saat ini setelah saya baca keduanya, bahwa turun yang lebih sesuai dalam hadis itu turunnya tangan dulu. Tapi yang turunnya dengan lutut pun kita nggak bisa menyalahkan, karena di sana juga ada para ulama besar yang mengatakan itu, ya. Sehingga juga kembali hati kita harus dibuka lapang-lapang. Kalau permasalahannya yang seperti ini, saya ingatkan kembali bahwa ini termasuk yang dinamakan khilaf azham. Hadisnya sahih, tetapi bagaimana memahaminya? Di antaranya juga mungkin yang perlu ditanyakan mirip dengan ini, nanti saya jawab yang kedua. Dan sempat saya singgung, selesai ruku ketika mengatakan sami'a Allahu liman hamidah, kembali begini, ya, bersedekah atau meletakkan tangannya begini, meluruskannya. Ini khilaf terjadi sejak dulu di antara ulama. Kenapa? Karena hadisnya berbunyi begini. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sujud, ha? Qama qa'iman aw mustawiyan hatta yarji'a kullu mufassalin ila makanihi. Dulu ini yang jadi masalah sana. Kalau sudah Rasulullah bangkit dari rukunya, mengangkat kepalanya dari rukunya, berdiri sempurna sampai kembali semua sendi kepada tempatnya yang semula. Nah, kalimat tempatnya yang semula inilah yang jadi sempat perbincangan di antara para ulama. Apakah yang dimaksud dengan semula itu sebelum sholat? Ya, kalau sebelum sholat bagaimana dari tangannya begini kan? Berarti kembalinya semua sendi pada tempatnya semula ya begini. Kemudian sebagiannya memahami lagi tempatnya semula, kalimat semula itu katanya yaitu sebelum ruku. Ini yang pertama, sebelum ruku. Lalu para ulama disinilah terjadi perdebatan di antara mereka. Bahkan bukan antara madhab dengan madhab, tetapi antara murid dengan gurunya satu madhab juga. Ya, karena inilah Islam. Tidak diajarkan sekali. Tetapi memang terjadi dialog antara guru dengan muridnya dengan dialog ilmiah. Bukan tetapi mengatakan ilmu pokoknya. Ini ada yang namanya dinamakan ilmu pokoknya. Ilmu pokoknya itu kalau sudah terdesak mengatakannya pokoknya saya begini. Nah ini gak ilmiah lagi. Tetapi dialog antara murid dengan gurunya ilmiah. Saya mengatakan dari segi bahasa begini. Hadis ini dibahas begini. Dari segi usul fikihnya begini dijawab. Dialog. Saya melihat memandang wallah alam begini. Jadi enak segar dialognya. Ya. Tidak sampai terjadi bentrok-bentrokan. Terus juga yang membuat permasalahan hadis juga yang lainnya dalam permasalahan ini. Kana idza qama fi salatihi wada'a al-yumna 'ala al-yusra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu kalau salat dan ketika berdiri di dalam salatnya, beliau menaruh tangan kanannya di atas tangan kirinya. Coba ini kalimat betul-betul kalimat yang global. Kalau berdiri, berdiri ada dua macam kan? Baik sebelum ruku itu dinamakan berdiri, dan sesudah ruku dinamakan berdiri juga dalam keadaan berdiri posisi. Kalau berdiri hadisnya menaruh tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas begini. Disinilah juga jadi sebab perselisihan di antara para ulama. Walaupun saya pribadi, misalkan di sini Ustaz Ja'far meyakini bahwa setelah ruku begini, ya. Tetapi ya, saya pribadi, setelah saya pertimbangkan juga kedua pendapat itu, saya memilih bahwa setelah ruku begini. Tidak ada mazhab, kita bukan mazhab ini atau mazhab itu, tapi permasalahannya sekarang adalah dalil. Begitu. Sehingga yang di sini yang seperti ini dinamakan khilaf afham. Hadisnya sahih, ayatnya sahih, tetapi pemahaman yang berbeda. Tetapi di sana ada yang dinamakan khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf yang tidak mungkin terjadi seharusnya. Yang tidak mungkin dipadukan. Misalkan banyak terlalu. Yaitu amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau amalan-amalan yang hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Ada hadis tetapi hadisnya palsu. Ya, atau hadisnya lemah. Yang seperti ini dikatakan khilaf tawad. Maka yang seperti ini harus salah satu merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Misalnya banyak misalnya. Ya, kalau diberi misal nanti kita akan tahu satu persatu misalnya ketika kita mengkaji. Terus mengenai pertanyaan yang kedua yaitu masalah niat ya. Ya. Yang jelas bahwa niat itu tempatnya di hati. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian kaum muslimin yang meyakini bahwa niat itu diucapkan dan dinisbahkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah, penisbahan ini kepada beliau tidak benar. Ini harus dipertanggungjawabkan barang siapa yang mengatakan ini perkataan Imam Syafi'i. Karena tidak boleh kita mengatakan Imam Syafi'i berkata begini padahal beliau tidak mengatakan, di hari kiamat kita akan dituntut. Ini yang pertama. Yang kedua, hujjah itu, dalil itu sumbernya hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan yang dipahami oleh Salaful Ummah, pendahulu umat ini dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ini dalil. Sehingga kalau sekarang ada yang mengatakan bahwa niat itu harus diucapkan, ya, kita terima misalnya niat diucapkan. Lalu bagaimana mengucapkannya? Oh, mengucapkannya misalkan kalau kita mau sholat zuhur, usalli sholat zuhri dan seterusnya. Kita tanyakan dari mana lafaz ini? Akan terdiam mereka. Dari mana lafaz ini? Kalau dia mengatakan, oh dari Rasulullah, mana hadisnya? Ini agama. Ini bukan suatu acara tertentu. Agama yang benar-benar harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, wahyu dari Allah. Oh ini dari guru saya. Ya coba, mari. Kita katakan. Qul hatu burhanakum, kata Allah. In kuntum shadiqin. Keluarkan kepada kami, hujjah kamu. Kalau memang kamu itu benar. Sampai ke mana hujjahnya. Ini yang harus ditekankan. Masalah niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kemarin yang kita baca, "Idza shalla kabbara." Seluruhnya begitu bunyinya. "Idza arada shalat as-salata wadda'a taqama thumma kabbara." Berwudu kemudian berdiri dan bertakbir. Tidak ada kalimat kemudian Rasulullah mengatakan usalli fardhal isya'i. Kalau memang seperti itu akan dinukil kepada kita. Ini tetapi kita katakan niat itu memang wajib. Waktu kita berniat misalkan mau sholat maghrib, ya kita sudah keluar dari rumah kita kan berniat mau sholat maghrib. Sampai di masjid pun ketika kita menemui jamaah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah kita siap-siap di hati kita, ini mau sholat sudah niatnya. Begitu mau takbir lebih-lebih Allahu Akbar, selesai begitu. Sehingga masalah yang seperti ini bukan khilaf afham, bukan jenis yang pertama, tetapi termasuk khilaf tawad, yang mana tidak ada dalil dari Al-Quran atau dari sunnah yang menjelaskan itu. Ini wallahu a'lam yang bisa saya jawab. Kemudian niat itu juga dengan tandanya takbir itu berniat, dan boleh sebelumnya juga ketika kita mau mulai berdiri di shaf, itu sudah termasuk niat kita mau sholat, karena niat itu tempatnya di hati. Iya. Salam gitu. Ada yang ditanyakan? Iya. Masalah sedikit lagi. Iya. Itu merasa sofistikasi. Ada dua. Ada yang rapat sebenarnya. Tadi sempat kita sebutkan bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh selain Bukhari dan Muslim, di antaranya Al-Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i, bahwasanya Rasulullah SAW ketika bersujud itu merapatkan kakinya, merapatkan kaki antara kedua yang kanan dengan yang kiri. Apa itu? Demonstrasi, Pak. Apa itu yang jadi Quran? Waduh. Sehingga yang digunakan adalah merapatkan kaki kanan dengan kiri. Itu cara bersujud Allah alam besok. Kemudian nanti akan semakin seru. Ini kalau sudah masuk ke syahud, cara menunjuknya gimana? Begini, kayak laskar, atau begini. Nanti baik-baik.